Samuela, oh baby, wezi kombolela, baby, tusije kumbwela, oh baby, wakabutu wapila. Hani sisi binadamu tuja kamilika, kini chiti mara moja sawa ila ficha. Yani dunia ina mengi usijelewa sifa, kikosea mara moja tafadhali shuka. Haya kuliza kanya uma, na ukiwashwa na kukuna, na moyo nyama sina chuma, ukikosea jani uma. Haya kuliza kanya uma, na ukiwashwa na kukuna, na moyo nyama sina chuma, ukikosea jani uma. Hey, mao, haya wasi wasi, ni wasi wasi, mezi wasi wasi, ndogo tunanitesa. Ina wasi wasi, ni wasi wasi, mezi wasi wasi, ndo akilio. Ina wasi wasi, ni wasi wasi, mezi wasi wasi, ndogo tunanitesa. Ina wasi wasi, ni wasi wasi, mezi wasi wasi. Nipenda we, lisema ata nyumba sitajenga we. Eti, si uko kando we, lisema kiwa sina tabaki na we. Ningeweza kujigawa, ngejichana, ngejigawa, kupata kipande kiwa mbali baki dawa. Hani sisi binadamu tuja kamilika, kini chiti mara moja sawa ila ficha. Yani dunia ina mengi usijelewa sifa, kikosea mara moja tafadhali shuka. Haya kuliza kanya uma, na ukiwashwa na kukuna, na moyo nyama sina chuma, ukikosea jani uma. Haya kuliza kanya uma, na ukiwashwa na kukuna, na moyo nyama sina chuma, ukikosea jani uma.